أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كمسلمين مسلمات bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Usman TV dan Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama babul mujahadah, bab tentang upaya seseorang, ini seorang muslim, untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala macam bentuk ketaatan, dan upaya seorang muslim untuk bersungguh-sungguh dalam menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, baik ketaatan hati, lisan, dan anggota tubuh, ataupun kemaksiatan hati, lisan, dan anggota tubuh. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan melanjutkan hadis yang nomor 15 atau kalau dalam urutan hadis secara keseluruhan dia adalah hadis ke-109. Kalau dalam bab al-mujahadah berarti hadis ke-15. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam An-Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Al-Khamisa Asyara, yang ke-15. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas, Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal, beliau berkata, Ghaba ammi, Pamanku, yaitu siapa? Anas bin Nadr. Ghaba ammi Anas bin Nadri radhiyallahu ta'ala anhu an qitali Badrin. Pamanku yang bernama Anas bin Nadr. Kalau yang meriwayatkan Anas bin Malik. Pamannya bernama Anas bin Nadr. Pamanku yang bernama Anas bin Nadr gaib, yaitu tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Perang Badar adalah peperangan pertama kali yang terjadi yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah ada peperangan-peperangan kecil yang disebut kalau dalam bahasa Arab namanya Sariyah. Sariyah. Mungkin bahasa gampangnya itu ekspedisi apa ya? Pengiriman-pengiriman pasukan. Dan pertama kali dipimpin oleh paman beliau, Hamzah. Hamzah putra siapa? Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Kakaknya Abdullah. Hamzah itu kakaknya siapa? Kakaknya Abdullah. Nah, Abdullah niku ragil. Abdullah bin Abdul Muttalib. Bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara kakaknya itu adalah Hamzah. Abdullah bontot. Ketika Kanjeng Nabi lahir, Abdullah kan sudah meninggal. Umurnya kalau tidak salah Abdullah itu 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun sudah nikah dengan Aminah. Kemudian Aminah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah meninggal. Kalau Abdullah saja umur 18 tahun, maka ketika lahir berarti Hamzah lebih tua. Ya sekitar 20-an mungkin ya. Sekitar 20 tahunan atau 20 tahun. Berarti beliau Kanjeng Nabi lahir dan Hamzah mungkin terpautnya sekitar lah ya, kurang lebih 20-an, 20 tahun. Nabi hijrah umur 50, nggih. 53 Nabi hijrah. Nabi hijrah 53. Kula mau gambarkan usia niki nggih. Biar kita ini semangat jangan nglokro gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi hijrah saat itu Kanjeng Nabi usia berapa? 53 tahunan. Kurang lebih begitu nggih. Berarti dan perang Badar terjadi tahun kedua setelah hijrah. Berarti Kanjeng Nabi usia berapa? 55. Berarti sahabat Hamzah usia berapa? Oh niku. 70 masih panglima perang. Maksud saya itu loh biar menggambarkan wah wis 70 wis nglukro wae. Jangan. Jenengan masih bisa mimpin gotong royong kerja bakti. Gitu. Atau paling tidak ikut serta, kecuali kalau punya penyakit napa? Srepeten, itu jangan dipaksa. Ya apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi apa yang kita bisa celengi untuk diri kita? Kemudian apa yang bisa kita sumbangkan untuk agama ini? Ora ketang dongake. Umur 70 kan masih bisa apa? Berdoa, masih bisa membantulah apa yang bisa kita bantu untuk agama Islam ini. Itu. Jadi Hamzah radhiyallahu taala anhu memimpin ekspedisi pertama. Itu sebelum Badar. Usianya sekitar 70-an tahun. Ya, usianya sekitar 70-an tahun kurang lebih loh. Kalau nanti ternyata dicek salah itu berarti saya yang salah. Tapi kurang lebih begitu. Karena beliau kakaknya Abdullah. Kakak dari Abdullah, bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Ketika perang Badar terjadi, Anas bin Nadir, pamannya Anas bin Malik, tidak bisa ikut perang serta. Tidak ikut serta dalam peperangan. Karena memang di perang Badar itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan semuanya ikut. Karena bukan untuk sebuah peperangan yang besar. Hanya untuk menghadang kafilahnya Abu Sufyan. Yang berjumlah sekitar mungkin puluhan saja. Ya. Maka berangkat istilahnya dengan persenjataan seadanya. Dan jawara-jawara kaum muslimin belum semuanya berangkat. Di antaranya Anas bin Nadir radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka setelah terjadinya peperangan Badar, luput Anas bin Nadir, enggak ikut, menyesal beliau. Faqala, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikina. Aku tidak ikut serta pada peperangan pertama yang kau ikuti melawan kaum musyrikin. Ya, aku tidak ikut serta pada peperangan pertama yang kau ikuti melawan kaum musyrikin. Kemudian apa kata beliau radhiyallahu taala anhu melanjutkan, la inillahu ashhadani qitalal musyrikin. Sungguh jika Allah berkenan mempertemukanku dengan pertempuran melawan kaum musyrikin lagi, la yuriyannallahu ma asna'u, maka niscaya Allah akan benar-benar menyaksikan apa yang akan aku perbuat. Ini kan penyesalan ya, berarti seorang yang beriman, faedahnya adalah seorang yang beriman menyesali dari sebuah kebaikan yang terlewatkan dan bertekad untuk memperbaiki diri. Dengan cara apa? Berusaha ikut kebaikan tersebut kalau ada kesempatan lagi. Dikatakan di sini, la inillahu ashhadani qitalal musyrikin, kata beliau radhiyallahu taala anhu, pamannya Anas, namanya juga Anas, sungguh jika Allah memperkenankan diriku untuk menghadiri pertempuran melawan kaum musyrikin, niscaya Allah akan benar-benar bisa menyaksikan apa yang akan aku perbuat. Namanya amal soleh niku pamer dumateng sinten Allah. Ini bukan pamer ya, istilahnya kita ini beramal adalah untuk Allah. Kalau pamer apa sih yang kita pamerkan? Tapi kita mencari perhatian dan balasan dari Allah. Itu yang bermanfaat. Kalau mencari perhatian dan balasan dari manusia sama sekali tidak bermanfaat. Nah ini Allah nanti yang akan menyaksikan apa yang akan aku perbuat. Kata-kata saya pamer tadi kurang tepat nggih, mungkin nggih. Pamer itu apa yang mau kita pamerkan? Apa yang mau kita pamerkan di hadapan Allah? Pamer sholat maghrib, lah niatnya wis bener apa durung? Gitu. Khusyuknya udah sempurna atau belum? Jadi amalan kita ini banyak kekurangannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Allahumma amin. Falamma kana yauma Uhudin atau falamma kana yaumu Uhudin, maka tatkala terjadi peperangan Uhud. Perang Uhud berarti setahun berikutnya. Perang Uhud itu ibaratnya adalah perang balas dendamnya orang-orang musyrikin. Jadi mereka betul-betul mempersiapkan diri untuk menyerbu kota Madinah. Mereka betul-betul mempersiapkan diri. Kalau yang tadi perang Badar, tadinya enggak ada bayangan akan hancur-hancuran. Jadi mereka pada perang Badar itu keluar dalam rangka mengamankan harta mereka. Itu kan kafilah dagangnya Abu Sufyan membawa harta-harta kaum musyrikin dalam perdagangan. Mereka mau pulang ke kota Mekah. Jadi kalau mau ke kota Mekah dari Syam kalau tidak salah, itu harus melewati kota sekitar kota Madinah. Ini yang dihadang. Nah, mereka para gembong-gembong kufar datang untuk mengamankan harta mereka. Tapi ternyata mereka adalah menuju kepada kehancuran. Tahun berikutnya mereka mempersiapkan balas dendam. Menyiapkan pasukan yang sangat besar. Ya, sekitar 3.000 orang kalau tidak salah. Sementara kaum muslimin mempersiapkan sekitar 900 orang untuk perang Uhud. Itu saja, atau 1.000 orang ya, itu saja sekitar sepertiga kaum muslimin ternyata, atau sepertiga dari pasukan kaum muslimin ternyata adalah orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Sepertiga pasukan itu akhirnya embedal. Badala yubadilu embedal. Ya. Melayu. Apa sih tujuannya kok enggak embedal dari awal? Tujuannya adalah menggembosi. Menggembosi pasukan muslimin. Jadi mereka sengaja ikut. Sengaja ikut. Nanti begitu sudah di tengah jalan, tarik. Supaya apa? Supaya kaum muslimin ini kacau. Itulah orang-orang munafik. Sukanya apa? Nanti insya Allah ta'ala juga kita akan pelajari tentang sikap. Satu sikap seorang. Atau sikap diantara sikap-sikap orang munafikin. Berusaha gembosi kaum muslimin. Ya, berusaha supaya kaum muslimin itu kalah, hancur. Itu diantara sikap orang-orang munafikin. Karena hakikatnya mereka sesungguhnya kafir. Sesungguhnya kafir, bahkan kafir paling mentok. Itu orang munafik. Kalau ada kafir biasa, maka di atasnya itu adalah siapa? Orang munafik. Maka nanti kalau njlungkup, njlungkup napa? Dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Orang munafik menjadi paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik di kerak yang paling dalam. Begitu juga dalam keislaman. Teman-teman mereka orang-orang Yahudi itu mirip dengan orang-orang munafik. Digembosi. Jadi mereka pura-pura beriman di awal hari. Nanti di tengah hari bedal, keluar dari keimanan. Supaya apa? Supaya orang-orang muslimin yang masuk Islam itu bingung. Loh, ini kok orang-orang pinter? Orang Yahudi kan orang-orang pinter saat itu. Supaya mikir, orang-orang pinter aja tadinya iman, kemudian keluar. Iman keluar, ada apa dengan Islam? Itu tujuan mereka adalah untuk memporak-porandakan ajaran Islam sama dengan orang-orang munafik. Kita lanjutkan. Jadi nanti 3.000 lawan sekitar 600-an. Okay. maka tatkala terjadi perang Uhud, ingkasyafal muslimun. Pasukan kaum muslimin pun serta Kemudian Allah mengampuni mereka. Dan mereka ingin ikut serta bersama dengan kaum muslimin yang lain untuk mengumpulkan ghanimah, rampasan perang yang banyak berceceran. Dan ini dilihat oleh Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam, beliau adalah pemimpin pasukan kuda di perang Uhud, pihaknya kaum musyrikin. Akhirnya Khalid ibn Walid menyerang dari arah belakang pasukan panah yang tersisa, yang mungkin tersisa kurang dari 10 orang. Mereka habisi, kemudian menyerang kaum muslimin, maka porak-porandalah kaum muslimin. Falamma kana yaumu Uhud, itu episode kedua atau tahapan kedua, kaum muslimin serai-berai. Ya. Falamma yaumu Uhudin atau yauma falamma kana yaumu Uhudin, maka tatkala terjadi perang Uhud, inkasyafal muslimun, porak-porandalah kaum muslimun. Bercerai-berai. Adapun kalau episode ketiga, tahapan ketiga, kaum muslimin menyerang balik. Ini mengejar kembali kaum musyrikin. Kalau dikatakan apakah muslimun kalah pada kesempatan itu, katakan tidak kalah. Karena orang-orang musyrikin tidak berhasil merebut perkemahan kaum muslimin. Ya, tidak bisa merebut pertahanan kaum muslimin di Gunung Uhud. Tidak bisa. Dan mereka juga tidak bertahan lama di Gunung Uhud. Biasanya namanya pasukan perang, kalau menang itu, kenapa? Pesta dulu di situ. Tapi ini tidak, langsung pulang. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Musyrikin tidak menang. Tapi kerugian tetap menimpa kedua belah pihak. Ya. Faqala, maka berkata Anas ibn Nadir, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a ha'ula'i, yakni sahabata. Ya Allah, melihat kaum muslimin bercerai-berai, ya, beliau mengatakan, Ya Allah, aku mohon maaf kepadamu. Aku mengajukan uzur kepadamu, Ya Allah, dari apa yang dilakukan oleh mereka. Yakni para sahabat. Sahabat ada yang lari sampai pulang. Ya, karena pasukan betul-betul hancur saat itu. Dan jarak Uhud ke kota Madinah mungkin sekitar 6 kilo ya. 6 mil, kalau jalan kaki itu setengah jaman. Jalan kaki sekitar setengah jam. Kalau setengah jam itu ya, ya berarti sekitar 4 kilo lah mungkin ya. Karena kalau jalan normal itu 10 menit bisa 1 kilo mungkin. Sekitar begitu. Sekitar 3-4 kilo. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi dekat jaraknya. Kalau naik kuda ya cepat. Lari juga cepat, ya. Jadi bisa kembali ke kota Madinah. Sebagian pulang ke kota Madinah karena ketakutan. Kemudian Allah mengampuni mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian apa kata beliau? Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan aku berlepas diri kepadamu ya Allah dari apa yang orang-orang musyrikin perbuat, menghancurkan kaum muslimin. Saya mengajukan udzur kepadamu ya Allah dari apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku, dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh musuh para sahabatku, yaitu orang-orang musyrikin. Tsumma taqaddama, kemudian beliau pun maju. Fastaqbalahu Sa'd ibn Mu'adzin, maka beliau pun dihadang atau bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Sa'ad bin Mu'ad salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau ini adalah kepala sukunya salah satu orang-orang, salah satu kepala suku Ansor. Ya. Ansor kan ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Nanti Sa'ad bin Mu'ad ini meninggal dalam peperangan Khandaq. Ini setelah peperangan Khandaq. Karena beliau terpanah pada urat besarnya. Jadi beliau pakai baju besi, pulang, izin mandi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, balik lagi ke perkemah atau pertahanan kaum muslimin, tapi ada salah satu bagian tubuhnya yang tersingkap, tidak tertutup baju besi, itulah yang terpanah, kena urat besarnya, sehingga darah mengucur dengan deras. Kalau zaman sekarang mungkin sampai terjadi infeksi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, berkata, bertemu dengan Sa'ad. Ya Sa'ad, ya Sa'ad ibn Mu'adhin, al-jannata wa rabbil Ka'bah. Wahai Sa'ad, surga demi Rabbnya Ka'bah. Surga demi Rabbnya Ka'bah. Jadi begitu ketemu Sa'ad, Anas bin Nadir mengatakan, surga ya Sa'ad, katanya. Inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Sungguh aku mencium baunya surga dari arah Uhud. Kalau kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ini karomah. Jadi aku mencium bau surga, kata Anas bin Nadir, itu betul-betul tercium. Jadi bukan hanya sekedar nopo, ngaku-ngaku. Ini karomah yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Anas ibn Nadir. Makanya semangatnya itu gak bisa dihalangi. Luar biasa. Jadi surga itu punya bau. Saking kuatnya baunya, terkadang Allah sampaikan bau itu kepada sebagian kaum muslimin. Di antaranya adalah siapa? Anas ibn Nadir. Maka dia maju. Ya, menuju apa? Daerah pertempuran. Menuju ke pasukan kaum musyrikin. Inni ajidu rihaha min duni Uhud. Qala Sa'ad, berkata Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini jago perang juga. Beliau mengatakan, famastata'tu ya Rasulullah ma sana. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa mengikuti apa yang diperbuat oleh Anas bin Nadir. Jadi kalau Anas bin Nadir itu lari kencang menuju apa? Uhud. Maka Sa'ad enggak bisa ngejar. Kalau Anas bin Nadir itu perang dengan gagah berani, maka Sa'ad bin Mu'ad tidak bisa niru. Kekuatannya luar biasa ini Anas bin Nadir. Subhanallah. Qala Anas, berkata Anas, yakni Anas bin Malik yang cerita, keponakannya Anas bin Nadir. Fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan. Maka setelah selesai perang Uhud, kata Anas, kami dapatkan paman kami Anas bin Nadir radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, dan kami dapatkan dia terkena luka-luka sejumlah 80 sekian luka. 80 luka niku sedikit atau banyak ya? Kalau kita ngerajang berambang, lukanya paling satu. Kalau marut, bisa berkali-kali, tapi di satu tempat. Di mana? Mriki atau di sini? Ya? Sing biasa marut, Sat, pernah marut, Sat? Ya? Kenapa? Iya, jempol paling ya. Jempol. Kadang nek salah sini. Ya. Itu lukanya cuma gitu. Itu sudah... Aduh, moh marut maning, ya kan? Kalau ini 80 luka. 80 luka kalau dibagi badan. Badan itu ya dada ke atas dan dada ke bawah, atau dada ke atas atau perut ke atas, perut ke bawah. Kalau kali ngincer kaki saya enggak tahu. Wallahu alam. Yang jelas sekitar 40-40 itu kalau rata. Kalau enggak rata ya mungkin bisa lebih. Di badan itu 60 luka. Berupa luka apa? Dorbatan bisaif. Luka sabetan pedang. Auto'natan birumhin. Atau tusukan dengan tombak. Atau ramyatan bisahmin. Atau tancapan anak panah. Berarti di tubuhnya anak panahnya masih pada nancap. Ya. Allahu Akbar. Radhiyallahu ta'ala anhu. wa wajadnahu qad qutila wa muthila atau wa mathala bihil musyrikun, kami dapatkan dia sudah terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu, wa mathala bihil musyrikun, dan orang-orang musyrikin sudah mencacah-cacah tubuhnya. Mathal, jadi kalau sudah mungkin sudah ngeletak, tetap dia apa? Dibacoi. Ya. Kalau zaman sekarang ya mutilasi. Mutilasi itu kan berarti dipisah-pisah tubuhnya. Ini mungkin belum tentu pisah, tapi apa? Tubuhnya dibacok-bacok. Sampai fama arafahu ahadun, sampai enggak ada satu orang pun yang mengenal beliau. Jadi wajahnya sudah rusak. Tubuhnya rusak. Kakinya juga apa? Rusak. Dibacoi oleh orang-orang musyrikun. Karena mereka merasa dendam dengan kekalahan mereka di perang Badar. Ya. Dan ini dilarang oleh ajaran Islam. Ya, mencacah-cacah tubuh orang yang meninggal. Entah itu apa namanya musuh, apalagi kaum muslimin. Ya. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu. Tidak ada seorang pun yang mengenalnya kecuali saudarinya. Ya, saudarinya. Qal bibananihi, dikenal dengan ujung-ujung tangannya. Jadi mungkin ada ciri khusus di apa? Di ujung-ujung jarinya yang tidak diketahui kecuali oleh saudarinya. Ya. Mungkin ada ciri khasnya. Mungkin kalau kita ada sebagian jari nanti ada tai lalatnya misalnya, atau apalah yang hanya dikenal oleh saudari beliau. Qala Anas kunna nara, dan kami memandang, kami berpendapat, au nadhun, atau kami menyangka, atau kami yakin, anna hadhil ayata nazalat fihi wa fi asbahihi, bahwa ayat Al-Ahzab ayat 23 itu turun tentang kejadian paman kami Anas bin Nadr dan orang-orang yang semisalnya. Apa itu ayatnya? Minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang yang beriman ada sekelompok orang, sadaku, yang mereka benar-benar menunaikan ma'ahadullaha alaihi, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ini salah satu